Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfirah, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muddatsatuha, fa inna kulla muddatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalala, wa kulla dhalalatin finnar. Tayyib, masih melanjutkan insyaallah pembahasan dari Syarah Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dari bab fil amri bil muhafadzah 'ala sunnati wa adabiha, bab perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adabnya. Kita masuk hadis ke-11. Hadis ke-11 dalam bab atau hadis 166. Hadis 166 dari kitab Riyadhus Shalihin. Barakallahu fikum. Dibawakan di sini an Abi Sa'id. An Abi Sa'idin Abdullah ibni Mughaffal, dari Abu Sa'id, dari sahabat Abu Sa'id Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Sa'id Abdullah bin Mughaffal, Abdullah ibni Mughaffal radhiyallahu anhu, dia berkata, naha Rasulullah, telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil hadfi, dan melarang terhadap al-hadzaf. Hadzaf yakni melempar. Hadzaf yang dimaksud melempar dengan kerikil. Melempar dengan kerikil atau batu yang kecil. Ya. Karena dalam riwayat ini, ketika Abdullah bin Mughaffal melihat ada seorang sedang melempar dengan kerikil, yakni binatang, melempar dengan kerikil, barakallahu fikum, binatang dia lempar dengan kerikil. Hakada. Tayyib. Jadi al-hadzaf di sini melempar dengan kerikil. Waqala, dan beliau dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, waqala, faqala lahu, dan dia berkata, beliau mengatakan, menukil dari Nabi bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang hadaf, melempar binatang, entah itu binatang buruan, dengan kerikil. Waqala, dan Nabi bersabda, innahu la yaqtulus soida, sesungguhnya melempar dengan kerikil, tayyib, melempar dengan kerikil dengan tangannya, la yaqtulus soida, tidak bisa membunuh binatang buruan. Antum berburu, antum lempar dengan kerikil, binatang buruan tidak akan mati dengan itu. Innahu la yaqtulus soid, sesungguhnya hal itu tidak akan membunuh as-soid, binatang buruan. Wala yang ka'ul aduwa, dan tidak akan melukai. Naka'a yang ka'u, melukai atau membunuh musuh. Ya. Kerikil tadi tidak akan melukai atau membunuh aduwa, musuh. Wa innahu yafqa'ul a'in, wayaksirul a'in, wayaksirus sin, dan sesungguhnya itu yafqa'u, membelah atau melukai mata, wayaksirul a'sin, dan memecah gigi. Mutafaq alaih. Barakallahu fikum. Jadi sesungguhnya kerikil itu akan melukai mata atau memecah gigi. Kalaupun mengenai mata, mata membelah, terbelah dengannya. Kalaupun mengenai gigi, yaksir, gigi akan pecah saja. Mutafaq alaih. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin anna qariban libni mughaffalin khadafa, bahwasanya diriwayatkan, qariban libni mughaffal, diriwayatkan bahwa dekat dengan Abdullah bin Mughaffal khadaf, khadaf kerikil yang dipakai untuk melempar. Fanahahu, fanahahu, maka dia pun melarang menggunakan kerikil tersebut. Fanahahu, maka dia pun melarang dengan kerikil tersebut. Tayyib. Maka waqala, inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah, naha anil hadfi, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menggunakan, melempar buruan dengan kerikil. Wa qala inna hala tasidu soida, sesungguhnya kerikil itu, la tasidu soida, tidak bisa untuk berburu buruan. Antum berburu dengan kerikil, tidak akan bisa berburu dengannya. Suma ada, Suma'ada, kemudian orang itu mengulangi. Ada maksudnya mengulangi perbuatannya. Setelah diingatkan hadis, Rasul melarang berburu-buruan dengan melemparkan buruan itu dengan kerikil, entah dengan ketapel atau dengan tangannya. Nabi melarang hal tersebut. Namun dia ada mengulangi perbuatannya. Faqala, maka Abdullah bin Mughaffal berkata, uhadisuka, saya menceritakan kepadamu hadis anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anhu, melarang hal tersebut. Summa utta tahdifu, kemudian utta, kamu kembali. Kembali berburu-buruan dengan melempar dengan kerikil. Summa utta tahdifu, kemudian kamu mengulangi melempar dengan kerikil. Berburu dengan, apa tadi, melempar dengan kerikil. La ukallimuka abadan, la ukallimuka abada, saya tidak akan mengajak bicara denganmu selama-lamanya. La ukallimuka abadan, saya tidak akan mengajak bicara denganmu selama-lamanya. Barakallahu fikum. Hadis Bukhari wa Muslim. Barakallahu fikum, hadis ke-166. Dalam hadis ini sudah jelas maknanya. Barakallahu fikum, sudah jelas maknanya. Akan lebih jelas kita bacakan penjelasan Asy-Syaikh Utsaimin. Hadis ini qala al-muallif rahimahullah fima naqalahu an Abdullah ibni Mughaffal, dinukilkan dari sahabat yang mulia Abdullah ibni Mughaffal. Diriwayatkan dalam riwayat Bukhari bahwa Abdullah bin Mughaffal waktu itu melihat ada seorang, tidak sebutkan siapa namanya. Dalam riwayat Imam Muslim, riwayat Muslim itu Mu'ad ibni Mu'ad menceritakan bahwasanya dia melihat seorang min ashabihi, dari temannya, itu sedang menggunakan kerikil untuk melempar buruannya. Maka kemudian Abdullah bin Mughaffal langsung mengatakan naha, bahwasanya Nabi SAW melarang anil hadzaf, melempar buruan dengan kerikil. Waqala, dan dibawakan riwayatnya, innahu la yaqtulu shayda, kerikil ini tidak akan bisa membunuh buruan. Antum berburu pakai kerikil yang dibidik, apa misalnya kijang, kira-kira kijangnya mati atau lari? Insya Allah lari. Karena kerikil tidak tajam, tidak tajam, tidak bersifat menusuk atau menembus badannya. Tayyib. Wala yasidu soida, dalam lafad, kerikil tidak bisa untuk berburu-buruan. Wala yang kau adua, tidak pula untuk yang kau melukai musuh. Antum berperang, perangnya pakai apa? Kerikil, ketapel misalnya. Kerikil dilempar ke musuh, kalaupun mengenai kepala, paling ya apa? Benyut, ya, paling bikin luka aja. Tapi kalau tajam, paku misalnya, panah misalnya, bersifat melukai, menusuk, lebih cepat melukainya. Beda dengan kerikil. Wa innama yafqa'ul ain wa yaksirus sin. Nah sekarang apa makna al-hadzaf? Wal-hadzfu kata Syekh Utsaimin, hadzfu dipakai kho, hadzfu. Qala al-ulama maknahu ayyada'al insanu hasatan baina sababati wal ibham. Al-khadfu maknanya ialah ayyada'al insan, seorang meletakkan hasad, kerikil. Hasad, kerikil, baina sababah wal ibham, antara jari telunjuk dan ibu jari. Di sini, diletakkan. Baina sababah wal ibham. Kerikil ditaruh antara sababah wal ibham. Wayadahu alal ibham hasatun wayadfauha bisababah. Lalu, diletakkan di jari telunjuknya, ibu jarinya memegang, terus dilemparkan. Nah, jadi kayak gini. Itu namanya al-khadfu. Atau yadau ala sababah wa yadfauha bil ibham. Ataupun dia letakkan di atas sababahnya dan dilemparkan dengan ibhamnya, jari telunjuk, jari, ibu jarinya. Nah, model seperti ini, barakallahu fikum, meletakkan kerikil antara ibu jarinya dengan jari telunjuknya ini, dengan dilemparkannya, itu namanya al-khadfu, itu dilarang oleh Nabi SAW untuk melemparkan kepada burung, binatang buruannya. Wa qonaha anhu Nabi. Nabi melarang hal seperti ini. Wa alala dzalik, lan Nabi menyebutkan alasan bi annahu yafqa'ul aina wa yaksiru sinna idza asabah, bahwasanya kerikil apabila mengenai mata itu akan menyebabkan mata keluar atau mata terluka. Wa yaksiru sinna, atau akan memecahkan gigi saja. Begitu, idza sabahu. Fungsinya hanya itu. Kalaupun mengenai mata, mata paling entah keluar atau terluka saja. Kalaupun kena gigi, giginya paling rontok atau pecah. Tidak sampai membunuh musuh kalau perang. Tidak sampai membunuh binatang buruan, hanya melukai sifatnya. Wala yasidu shayd li'annahu laisa lahu nufuz, karena tidak memiliki fungsi menembus, tidak nembus. Beda kalau panah, kalau kena mata bisa tembus ke bawah, ke belakang, binatang buruannya bisa mati. Lebih cepat mati, lebih bagus. Ya. Karena maksud berburu mengejar musuh atau mengejar binatang buruan tadi. Tapi kalau batu, barakallahu fikum. Walayangka'ul adua, tidak pula bisa bersifat membunuh musuh. Kerikil bukan senjata tajam. Lain kalau peluru. Antum lihat peluru? Terbuat dari timah. Timah ini meleset, bisa tembus dari kepala ke belakang. Ya. Tidak terasa mati orangnya. Itu bersifat membunuh. Tapi kalau ini barang tidak tajam, batu, ini tidak bisa melukai atau membunuh musuh. Yani la yadfa'ul aduwa, tidak bisa untuk melawan musuh. Ya. Apalagi kalau yang memanah itu atau yang melemparkan kerikil itu anak-anak kecil. Ya. Bisa dihalau hanya dengan apa namanya? tameng. Tamengnya pun cukup. Pakai tameng yang sederhana bisa. Karena cuma kerikil. Itu. Jadi fungsinya kurang. Wali'anal aduwa inama yang ka'ubisiham. Dikarenakan musuh, inama tidak lain, yang ka'u bisa terluka, bisiham dengan panah. Bisiham dengan panah. La bihadihil hasati as-sahirah. Bukan dengan kerikil-kerikil yang kecil ini. Maka antum bersemangat belajar memanah. Penting belajar memanah. Ar-Romat. Diajarkan oleh, diperintahkan oleh Rasul. Al-Quwa Ar-Romyu, Al-Quwa Ar-Romyu, Al-Quwa Ar-Romyu. Kekuatan itu memanah, kekuatan itu memanah. Kekuatan itu kata beliau memanah. Yang sudah berlatih belajar terus. Kalau cuma belajar melempar dengan kerikil, ketapel, kurang besar manfaatnya. Kalaupun untuk berburu juga tidak melukai musuh buruannya. Jadi yang bagus justru belajar ini memanah. Alhamdulillah ada pelajaran khusus atau kegiatan khusus belajar memanah. Penting. Barakallahu fiik. Namun yang dibahas di sini bukan belajar memanahnya ya. Tapi yang diperhatikan di sini, perhatikan bimbingan sunnahnya. Summa inna qariban lahu kharaja bihadfin, bihadfin. Kemudian sesungguhnya qariban lahu, dekat qariban lahu kharaja bihadfin. Sesungguhnya dekat waktunya ketika Abdullah bin Mughaffal mengingatkan kepada orang ini, kharaja bikhadfin, kembali membawa khadaf, kerikil untuk memburu mus, memburu binatang buruan. Fanahahu an al khadaf, diingatkan kembali oleh Abdullah dalam waktu dekat, dibawakan hadis, diingatkan keluar lagi membawa kerikil. Maka Abdullah bin Mughaffal nahahu anil khadfi, mengingatkan kembali larangan melempar buruan dengan kerikil. Wa akhbarahu, dan mengkhabarkan binahin Nabi, larangan Nabi SAW. Summa innahu ra'a marratan saniyah bi khadfin, lalu dia melihat kembali, sekali lagi terlihat membawa kerikil tadi. Faqala lahu, dia pun berkata. Diingatkan yang pertama, dibawakan hadisnya, ternyata besok dia membawa lagi. Dalam waktu dekat masih bawa lagi. Maka Abdullah bin Mughaffal dengan sifat cemburunya, dengan sifat cemburunya terhadap sunnah, beliau katakan, "Ukh akhbartuka anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anil khadfi. Saya telah kabarkan kepada Anda larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang melempar buruan dengan kerikil. Faja'alta takhdifu, kamu kembali membawa kerikil untuk melempar buruan." Ya. Faja'alta takhdifu, kamu menjadikan kerikil ini untuk melempar buruan. La ukallimuka abada, saya tidak akan bicara denganmu selama-lamanya. Saya tidak akan berbicara denganmu selamanya. Fahajarahu. Kata Syekh, Abdullah bin Mughaffal menghajarnya. Apa menghajar? Membaikotnya. Hajarah maksudnya di sini membaikot. Kenapa dia membaikot? Li'annahu khalafa. Dia orang yang telah menyelisihi khalafan nahyin nabi, larangannya nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia orang yang menyelisihi larangannya nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di situ barakallahu fikum, bab yang dibawakan oleh Imam Nawawi, adab terhadap sunnah. Apa ini faedahnya? Mengagungkan sunnah, ta'zim terhadap sunnah, ya. Dan di sini fahajarahu, kata Syekh Utsaimin, sahabat ini menghajar. Disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, hadis ini jawazu hajran, bolehnya menghajar man khalafa sunnah wa tarki kalami. Bolehnya menghajar orang yang khalafa sunnah, menyelisihi apa? Sunnah, wa tarki kalami, dan tidak mengajak bicara dengannya. Boleh. Hal yang boleh. Nah, yang kedua, kata Ibnu Hajar, larangan di sini, bolehnya di sini, la yadkhulu dhalika fi nahyi 'anil hajr fawqa salatsin. Abdullah bin Mukhaffal mengatakan, saya tidak akan bicara denganmu selama-lamanya. Di sini kata Ibnu Hajar, ini tidak termasuk larangan menghajar lebih dari 3 hari. Tidak terkena hadis larangan hajar lebih dari 3 hari. Saya ulangi. Beliau mengatakan, saya tidak akan bicara denganmu selamanya. Perbuatan sahabat ini tidak termasuk dalam hal larangan menghajar lebih dari 3 hari. Kenapa? Karena kata Ibnu Hajar, yata'allaq biman hajara lihawdi nafsih. Karena menghajar di sini kaitannya bukan urusan pribadi. Kaitannya bukan kaitan urusan apa? Pribadi. Tetapi urusannya adalah ad-din. Kalau yang 3 hari, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu faqa salasin, tidak halal bagi seorang muslim membaikot saudaranya, naam, lebih dari 3 hari. Itu kalau urusan yang sifatnya pribadi. Si A dengan si B bertengkar urusan dunia, saingan dagang misalnya. Si A dagang jenis makanan ini, si B ikut dagang yang serupa. Akhirnya ketika ketemu tidak mau mengucapkan salam, hajar karena jengkel. Perkara yang sifatnya pribadi seperti ini tidak halal lebih dari 3 hari. Namun di sini Abdullah bin Mukhaffal melihat orang ini sudah diingatkan sekali, masih tidak percaya. Diingatkan yang kedua, lalu dia pun melakukannya. Maka ketika Abdullah bin Mukhaffal melihat kedua kalinya, dia pun cemburu, marah kepada orang ini. Diingatkan hadis Nabi, masih tetap tidak percaya. Maka dihajar sebagai pelajaran bagi dia, betapa mulianya sunnah. Itu dia bersikap seperti ini, la ukallimuka abada, saya tidak akan bicara denganmu selamanya, ini karena kaitannya bukan urusan pribadi. Ad-din sunnah. Barakallahu fikum. Dan ini dilakukan oleh sahabat sebagai bentuk pengagungan mereka terhadap sunnah. Barakallahu fikum. Nah, sekarang kata Syekh Utsaimin, wa hadza perbuatan Abdullah ini kama fa'ala Abdullah ibni Umar. Perbuatan sahabat Abdullah bin Mughaffal ini menghajar, membaikot saudaranya karena menolak larangan Nabi, diulang sekali-sekali lagi masih melakukannya, dihajar. Dilakukan juga oleh Abdullah ibni Umar fi ahadi abnaihi, kepada salah satu putranya. Siapa itu? Namanya Bilal. Bilal bin Abdullah ibni Umar. Diriwayatkan, hina hadasa ibnu Umar anna nabiyya, dikisahkan ketika ibnu Umar meriwayatkan hadis anna nabiyya, bahwasanya Nabi SAW qala, la tamna'u ima'akumul masajid, bahwasanya Nabi SAW bersabda, janganlah kalian melarang istri-istri kalian, ima', istri-istri kalian ke masjid-masjid. Janganlah kalian melarang istri-istri kalian ketika minta izin berangkat ke mana? Ke masjid. Faqala hadu abnaihi, maka berkata salah satu putranya Abdullah ibni Umar, namanya Bilal, wahuwa Bilal bin Abdullah ibni Umar. Maka Bilal berkata, wallahi lanam na'ahunna, wallahi demi Allah pasti kami akan mencegah mereka. Nabi mengatakan, kamu jangan mencegah istrimu kalau minta izin ke masjid. Tetapi Bilal malah membantah, wallahi demi Allah, pasti aku akan cegah mereka ke masjid-masjid. Lihat, begitu mendengar putranya membantah, membantah ucapan Rasul. Kalau istri kita minta izin ke masjid, selama memenuhi syarat, selama memenuhi syarat, para ulama menyebutkan beberapa syarat. Yang pertama, dia tidak pakai minyak wangi. Istri keluar rumah tidak pakai minyak wangi. Syarat pertama, harus tidak boleh keluar pakai minyak. Tidak boleh pakai minyak wangi. Yang kedua, berhijab yang syar'i. Yang ketiga, aman masjid itu dari fitnah. Karena kadang ada masjid pintunya cuma satu. Begitu masuk laki perempuan dusel-duselan di situ. Nah, kalau kamu masjidnya seperti ini kondisinya tidak aman dari umpel-umpelan laki perempuan. Jangan, boleh. Jangan. Di rumah lebih baik. Aman dari fitnah tempatnya. Tayyib, yang berikutnya ada 4 atau 5 syarat atau 7 syarat disebut oleh para ulama. Intinya setelah terpenuhi syarat-syarat itu dan mengapa. Tapi kalau tidak terpenuhi syarat, rumah bagi istri, bagi wanita itu lebih baik daripada masjid. Wala buyutahunna khairun lahun. Rumah-rumah kalian masih lebih baik dari masjid ini. Lihat masjidnya Nabi padahal sallallahu alaihi wasallam. Masjidnya Nabi padahal waktu itu. Ya. Karena tempat yang terbaik bagi para wanita rumah. Keluarnya wanita bisa mengundang fitnah. Ya. Barakallahu fikum. Intinya seperti itu. Syahid di sini, kita kembali kepada ucapan Syekh, ketika Abdullah ibni Umar membawakan hadis, boleh wanita keluar ke masjid dengan syarat-syarat tadi. Namun Bilal dengan cemburunya, semangatnya, semangat tapi malah melampaui batas ucapan Rasul. Cemburu tapi melampaui batas sehingga bertentangan dengan ucapan Rasul. Rasul mengatakan, jangan kamu larang selama memenuhi apa? Syarat. Tapi Bilal mengatakan, demi Allah saya akan cegah. Fa'akbala alaihi abuhu. Maka bapaknya, siapa bapaknya? Abdullah ibni Umar, akbala alaihi, menghadapkan wajahnya kepada Bilal. Waja'ala yasubbuhu sabban azima, dan mencaci maki. Sabban azima dengan cacian sangat besar. Ma sabbahu misluhu qatt, belum pernah mencaci maki seperti itu qatt sebelumnya. Belum pernah keluar makian-makian kepada anaknya seperti itu sebelumnya. Wa qala, dan dia pun berkata, uhadisuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu wallahi lanamnahunna, saya bawakan hadis kepada kamu, an Rasulillah, dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu kamu berkata, wallahi demi Allah saya akan cegah wanita-wanita itu. Summa hajarahu hatta mata. Dalam riwayat, Abdullah menghajar anaknya sampai wafat. Ketika bapaknya sedang mendekati sakaratul maut, Bilal berusaha mendekati abinya. Dia duduk di sebelah kanannya. Abinya membuang muka ke sebelah kirinya. Bilal pun berusaha duduk di sebelah kirinya. Abinya membuang muka ke sebelah kanannya. Padahal saat itu sedang sakaratul maut. Kenapa? Sangat marah kepada anaknya. Karena membantah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kecemburuan para salaf. Itulah para sahabat kita. Para pendahulu kita maksud saya. Para salafun as-salih dalam mengikuti sunnah dan kecemburuan mereka terhadap sunnah. Barakallahu fikum. Sampai sejauh itu bukti kecintaan mereka. Fadalla hadza ala 'idhami ta'dimi salaf as-salihi littiba'is sunnah. Dari kisah ini, barakallahu fikum, menunjukkan dalil tentang besarnya pengagungan para salafus saleh untuk mengikuti sunnah. Pengagungan para salafus saleh untuk mengikuti as-sunnah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahi bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Tafadhal. Muadzin.